Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام السيوطي رحمه الله وأخرج عن أبي معشر قال حدثنا أشياخنا أن عمر قال إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه. Dikeluarkan oleh Abi Ma'syar, dia berkata, menyampaikan kepadaku guru-guruku bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, inna hadzal amr la yasluh illa bi shiddati allati la jabriyata fiha. Sesungguhnya urusan ini, urusan agama, tidak pantas, tidak cocok padanya kecuali dengan sikap yang tegas, tapi tidak ada jabariyah padanya. Jabariyah adalah diktator. Tahu diktator? Memimpin dengan semena-mena, dengan seenaknya, menangkap sana, menangkap sini, mencambuk sana, mencambuk sini. Ayib, harus tegas, tetapi jangan ada diktator padanya. Dan juga harus dengan kelembutan yang tidak ada kelemahan padanya. Biasanya orang yang keras tegas terbawa pada diktator. Terbawa pada semena-mena seenaknya. Karena rakyat takut semua. Dia bisa keras, bisa tegas. Ternyata Rasulullah SAW al-afiyah menjadi orang yang semena-mena dalam memimpin, seenaknya. Maka dikatakan, iya, perlu tegas, perlu keras, tetapi jangan semena-mena, jangan diktator. Harus diiringi dengan kelembutan, tetapi tidak lemah. Biasanya kelembutan diiringi dengan kelemahan. Apa buktinya? Buktinya kalian selalu menggabungkan antara keduanya. Oh, dia lemah lembut. Iya kan? Jangan mau dibilang lemah lembut. Saya lembut, tapi tidak lemah. Hah? Apa bedanya? Lemah itu barakallahu fikum sering kalah dalam menegakkan kebenaran. Gimana kalau begini? Ya enggak apa-apa. Gimana kalau begitu? Ya enggak apa-apa. Itu berbuat maksiat, biar udahlah, kita kan tidak bisa mengerasi mereka, kita harus bersikap lembut pada mereka. Oh, lembut itu maknanya dibiarkan mereka bermaksiat, dibiarkan mereka berbuat begini dan begitu. Tidak, itu bukan kelembutan, itu kelemahan. Sedangkan kebenaran ada di antara keduanya. Islam ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan, tetapi tidak ada diktatorisme, kelembutan, tapi tidak lemah. Maka Islam berjalan di tengah-tengahnya. Ya Allah, surah. Wa akhraja Ibn Abi Shaybah fil Musannaf an Hakim Ibn Umair. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf dari Hakim Ibn Umair. Kataba Umar Ibn Khattab Umar bin Khattab menulis surat kepada pasukannya yang berada di front terdepan, di perbatasan atau di hadapan musuh. Apa isi tulisan suratnya? Ala la yajlidanna amiru jaisin wala sariyatin ahadan al-hadda hatta yatlu'a ad-darb li'alla tahmiluhu hamiyatus syaitan an yalhaq bil kuffar. Kata Umar bin Khattab dalam suratnya, ketahuilah, jangan sekali-kali pimpinan tentara atau pimpinan pasukan, jangan sekali-kali mencambuk, ya jilidanna, dari kata jilid, cambuk. Jangan sekali-kali mencambuk ahadan al-hadda, jangan sekali-kali mencambuk seseorang karena hukum had, kecuali setelah tampak jalan masuk kota. Setelah tampak jalan-jalan kaum muslimin, maksudnya sudah kembali ke negeri kaum muslimin. Mengapa? Li'alla tahmiluhu hamiyatus syaitan, agar jangan sampai terbawa oleh bisikan syaitan untuk lari bergabung dengan orang kafir. Baik. Tentunya yang namanya amirul jaish, pemimpinan tentara, akan menghukum anak buahnya kalau melanggar hukum had, melanggar hukum syariat. Berbuat begini dicambuk, berbuat begitu dicambuk, atau berbuat seperti ini dirajam. Iya kan? Kalau mau menghukum mereka dengan cambuk, jangan di perbatasan. Nanti kalau sudah sampai di kota, silakan dihukum dengan cambuk. Limadha, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar jangan sampai terbawa emosi syaitan. Hamiyah itu emosi. Saya enggak begini, kenapa saya dihukum dan sebagainya. Syaitan mengatakan, ah kalau gitu pindah saja ke seberang. Langsung nyebrang ke pasukan musuh, bergabung dengan orang kafir, memerangi muslimin. Agar jangan sampai hamiyatus syaitan tahmiluhu an yalhaqa bil kuffar, jangan sampai membawanya untuk bergabung bersama orang kafir. Jadi hukumnya, hukum hadnya, jangan di sana. Ini kebijakan-kebijakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kata-kata hikmah beliau yang masya Allah, yang layak ditulis dengan tinta hitam. Hah? Tinta emas atau tinta hitam? Nah, Imam Ahmad rahimahullah ketika akan menyalin satu buku yang dia anggap mulia, mencari tinta emas, ketemu dengan penulisnya. Ila aina, mau kemana? Aku mau beli tinta emas untuk menulis kitabmu. La, kata dia, tidak ada tinta yang lebih bagus daripada tinta hitam, karena dia lebih jelas. Tinta untuk menulis yang paling bagus, yang paling jelas. Kalau saja ada yang lebih bagus dari hitam, niscaya Al-Quran dulu dicatat dengan tinta yang lain tersebut, kalau ada yang lebih bagus. Tapi tidak, justru tulis dengan tinta hitam, karena itu paling jelas. Baik, ala kulli hal, maka ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat bagus ini adalah kalimat, agama ini tidak layak untuk ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ketegasan, tapi tidak diktator, dan kelemah lembutan atau dengan kelembutan yang tidak lemah. Saya ulangi, dengan kelembutan yang tidak ada kelemahan padanya. Ini seimbang antara keduanya. Jangan kelembutan akhirnya terseret dengan kelemahan, jangan pula dengan kekerasan akhirnya diktator. Tetapi wasatun bainahuma, tengah-tengah antara keduanya. Dia tetap lembut tapi tetap tegas. Dia tetap tegas tapi tetap lembut. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Nah, yang kedua, kebijakan beliau untuk jangan menegakkan hukum had di perbatasan ketika berhadapan dengan musuh. Khawatir syaitan akan membisikkan emosionalnya untuk pindah atau lari ke barisan musuh. Yang berikutnya, qala rahimahullah wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an Asy-Sya'bi, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan dari Syabi, qala kataba Qaisar ila Umar ibn al-Khattab, berkata Qaisar, ini Qaisar Romawi, inna rusuli atatni min qibalika faza'amat anna qibalakum syajaratan laysat bi khalifati syai'in min asyjar takhruju mithla adhanil hamir thumma tanshiqqu an mithli al-lu'lu' thumma yakhdar fayakunu kaz-zamrud al-akhdar thumma yahmar fayakunu kal-yaqut al-ahmar thumma yayna' fayandij fayakunu ka'atyabi faludaj akl thumma yaybas fayakunu usmah lilmuqim wazadan lilmusafir. Kata Kaisar menulis surat kepada Umar bin Khattab khalifatul muslimin atau amirul mu'minin. Kata Kaisar dalam suratnya, sesungguhnya utusan-utusanku datang kepadaku dari sisimu. Dan mereka mengaku-ngaku, katanya mereka melihat di sisi kalian ada sebuah pohon. Laisat bi khalifati syai'in minasyajar, yang tidak mirip dengan pohon manapun. Jadi mereka belum pernah lihat pohon kurma, sehingga mengatakan, tidak pernah aku lihat pohon seperti itu. Takhruj misla adhanil hamir, ketika keluar tunasnya seperti telinga keledai. Thumma tansyiqu an mithli lu'lu, kemudian mulai keluar buahnya kecil seperti mutiara-mutiara, butiran-butiran mutiara. Thumma ikhdar, awalnya putih seperti mutiara, kemudian menjadi hijau. Fayakunu kazamrudil akhbar, seperti permata hijau. Zamrud itu permata yang hijau. Thumma yahmar, kemudian memerah. Fayakunu kalyakutil ahmar, maka jadilah dia seperti batu aqiq ahmar. Yakut juga permata, tapi yang berwarna merah. Thumma yayna, kemudian mulai masak, fayandij dan matang, fayakunu ka'atyabi faludaj, maka sungguh menjadi sebaik-baik makanan yang sangat lembutnya. Jadi makanan yang lembut banyak, tapi yang paling enaknya, paling lembutnya. Apa yang dimaksud? Rutab. Yang baru masak itu kan lembut dia, tidak keras. Thumma yaibas, kemudian mengering. Fayakunu ismatun lil muqim, setelah mengering menjadi jaminan untuk orang yang tinggal dan menjadi perbekalan untuk musafir. Kaisar mendengar cerita itu dari utusan-utusannya terheran-heran. Kata dia dalam kelanjutan suratnya, fa in takun rusuli sadaqatni, kalau utusan-utusanku itu adalah orang yang jujur kepadaku, fala adri hadhihi syajara illa min syajaril jannah, maka aku tidak tahu lagi pohon itu kecuali pasti pohon dari surga. Pasti pohon surga, katanya. Bagaimana jawabnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kataba ilaihi Umar. Umar pun menulis surat sebagai jawaban. Min Abdillah Amirul Mukminin ila Kaisar Malikir Rum, dari hamba Allah Amirul Mukminin kepada Kaisar Raja Romawi. Inna rusulaka qad sadaquka. Sesungguhnya utusan-utusanmu telah benar terhadapmu. Hadhihi syajarah, pohon inilah, indana, yang di sisi kami ini adalah syajarah. Allati ambataha Allahu ala Maryam, yang Allah tumbuhkan untuk menolong Maryam. Hina nafasat, ketika pendarahan karena melahirkan. Ketika pendarahan karena melahirkan Isa ibnaha, Isa anaknya. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tattakhid Isa ilahan, jangan engkau menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah. Inna mathala Isa inna Allah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhwan talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Barakallahu fiikum, dari kisah ini. Dan memang pada jalannya disebutkan munqati, ada keterputusan. Tetapi para ulama menyatakan idza qala atau idza qulna qala Rasulullah syaddadna, wa idza qulna qala ghairuhu sahalna. Kalau kami berkata qala Rasulullah, kami akan teliti riwayatnya seteliti-telitinya. Tetapi kalau kami meriwayatkan dari selain Nabi, kami akan ringankan. Bisa saja benar. Bisa saja benar. Di sini barakallahu fiikum disebutkan oleh raja atau kaisar Romawi tentang satu pohon yang katanya pertama munculnya seperti telinga keledai. Pernah melihat telinga keledai? Atau pernah melihat keledai di kebun binatang paling tidak? Ya begitu ya. Ah begitu. Telinga keledai. Ah. Awalnya begini. Pertama mau berbuah. Kemudian muncul seperti mutiara-mutiara yang indah putih. Kalau kalian pernah melihat calon-calon buah kurma itu putih. Seperti mutiara. Indah. Kemudian membesar menjadi hijau. Hijau bening mengkilat seperti zamrud. Setelah itu menjadi merah. Bentuknya sudah mulai lonjong. Menjadi merah. Merah mengkilat. Keras seperti permata yakut. Setelah itu masak. Ini tadi, yang ini semua disebut balah. Namanya balah. Kurma masih mentah, keras. Kalau dimakan sepet, itu balah. Ketika mulai masak, namanya rutab. Rutab lembut sekali, manis, nikmat yang paling nikmatnya, banyak dicari. Sampai adanya hukum aroyah. Masih ingat hukum aroh ya? Karena ingin mencari rutab, maka dia kurma keringnya boleh di barter dengan rutab. Karena mereka mencari rutab. Setelah melewati masa ini, kering dia. Dan kering itu tidak rusak. Tidak rusak. Justru awet disimpan sampai sekian bulan. Bahkan bisa 1 tahun. Setelah kering disimpan oleh mereka-mereka yang mukim sebagai apa? Hah? Sebagai persediaan makanan di rumah mereka. Hah, kormanya. Dan musafir enggak perlu repot-repot bawa macam-macam, bawa korma saja cukup. Sama air putih tentunya, makanannya hanya korma. Cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditanyakan tentang itu oleh Kaisar, maka dijawab oleh Umar ibn Khattab. Lihat cara menjawabnya. Tidak menyatakan, iya itu tempat kami hebat, kami punya pohon besar, pohon yang hebat, pohon yang begini. Bukan. Tapi dikaitkan dengan agama mereka yang sesat sebagai dakwah. Diingatkan mereka tentang pohon inilah yang pernah menolong Maryam biidnillahi ta'ala. Di dalam surat Maryam, apa kata Allah kepada Maryam yang sedang menangis di bawah pohon sampai menyatakan, ya laitani kuntu nasyan mansiya, duhai kiranya aku ini dilupakan saja oleh orang semuanya, nasyan mansiya. Apa kata Allah? Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goncangkanlah pohon di sebelahmu itu. Pohon di sebelahnya, pohon kurma. Apa buktinya kalau itu pohon kurma? Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban. Rutaban, rutab. Masya Allah. Yang mana yang ini? Yang masih segar-segarnya. Rutaban janiya, rutab yang tinggal makan, sudah dipanen. Berarti musim panas atau musim salju? Hah? Lahirnya Isa musim panas atau musim salju? Di mana ada korma berbuah di musim dingin? Wahai Nasrani, ittaqillah. Diberi korma oleh Allah Subhanahu wa taala, huzzi ilaiki bijidin nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiya, maka salah besar, salah total, bahkan mentertawakan, menggelikan. Kalau cerita tentang Natal mesti salju. Iya kan? Nanti kemudian bikin sandiwara-sandiwara, mereka bawa bayinya, di atas mereka sebar-sebarkan kapas supaya kelihatan seperti hujan salju. Bodoh. Sangat bodohnya. Maka Umar ibn Khattab mengingatkan mereka. Pohon itulah yang dulu Allah tumbuhkan di sebelahnya Maryam untuk menolongnya ketika dia nifas melahirkan anaknya Isa. Maka beribadalah kepada Allah yang menumbuhkan pohon jannah ini. Jangan menjadikan Isa sebagai Tuhan, sebagai ilah. Qanibidina azakumullah. Kembali kepada pembahasan. Wa akhraja Ibn Sa'ad an Ibn Umar ada satu lagi di situ disebutkan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Amir Mukminin Umar bin Khattab mengingatkan dengan ayat ini bahwa Isa kedudukannya sama dengan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap Isa lahir enggak ada bapaknya. Maka Allah jawab, tidak harus ada bapaknya. Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa bapaknya Adam? Ah, siapa bapaknya Adam? Baik, tidak ada. Ibunya? Tidak ada. Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Maka kita katakan kepada mereka, kaum Nasrani, pada Kaisar Romawi dan seluruh pengikutnya, turunannya, sampai hari ini. Apa susahnya bagi Allah menciptakan Isa tanpa bapak? Padahal Allah pernah menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak, bisa. Allah Maha Kuasa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Isa tanpa bapak. Allah ciptakan dan Allah katakan jadilah, maka jadilah di perut Isa, di perut Maryam, Isa bin Maryam. Tiba-tiba ada janin yang membesar di perut Maryam. Dan itu ujian berat bagi Maryam, sehingga dia menangis kepada Allah, meratap dan seterusnya, dan Allah tolong di kesendiriannya, sendirian, sembunyi, karena takut orang pasti akan menuduh yang enggak-enggak. Diberi rutab dan kemudian diajarkan bagaimana cara menjawabnya. Kamu diam, jangan ngomong. Suruh bayi ini yang ngomong. Maka ketika mereka bertanya-tanya, bagaimana wahai Maryam, kok engkau bisa punya anak begini? Bagaimana mereka kebingungan semua? Tanya sendiri pada bayinya. Maka bayinya Allah takdirkan bisa berbicara, yaitu Isa bin Maryam. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ila akhiril ayah. Aku adalah Abdullah. Allah jadikan aku sebagai rasul. Allah jadikan aku sebagai nabi. Jelas. Maka mereka semua percaya dengan mukjizat tersebut, keajaiban yang Allah takdirkan, bahwa ini emang sesuatu ujian berat bagi Maryam, dan kemudian juga sebagai pelajaran buat mereka bahwa Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, dan bisa menciptakan tanpa bapak, dan bisa menciptakan tanpa ibu. Yang satu tanpa bapak, tanpa ibu siapa? Adam. Yang tanpa bapak? Isa bin Maryam. Satu lagi, yang tanpa ibu siapa? Ada? Ada. Allah bisa. Hawa diciptakan Allah dari mana? Dari rusuknya Adam. Berarti Adam bapaknya. Ibunya siapa? Tidak ada. Dari rusuknya Adam diciptakan Hawa. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa dan maha bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.